sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Masih dalam faslu tsalits, pasal yang ketiga, adab al-muta'allim fi durusihi wa qira'atihi. Kita sampai pada bagian yang keenam dari adab seorang santri, seorang pelajar, seorang mencari ilmu terkait dengan buku, dengan pelajarannya dalam halaqah. Nah, bersama guru dan juga dengan teman-temannya. Qala rahimahullah an yalzama halqata syaikhihi fit tadris wal iqra. Hendaknya dia melazimi, tetap menyertai, tetap mengikuti jadwal halaqah syaikhnya dalam belajar, mengajar dan iqra ketika membacakan, entah membacakan hadis atau dia membacakan kepada gurunya, atau gurunya mengkhususkan dia dengan pelajar yang satu kitab. Nah, tetap dia menyertai atau bersama dengan beliau. Bal wa jami'u majalisihi idza amkan, bahkan semua majelis-majelis beliau kalau memang memungkinkan, jangan hanya terpaku pada satu kitab. Satu pelajaran dia dengan gurunya privat ataupun dalam kelas misalnya, nah, jangan cuma dalam kelas. Kalau misalnya bisa, ya, di mana beliau mengisi pelajaran, ya, seperti dulu ya, nah, sampai ke Semarang ataupun kemana, ya, guru kita cuma satu waktu itu dikejar dari Solo, kadang ke Surabaya, kadang ke Semarang, Jogja, dari Jogja, kadang di Jogja itu dari Kaliurang ke Ambarukmo lumayan, hatta hujan-hujan ya, tetap dicari. Nah, idza amkan, kalau memang memungkinkan. Fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan, karena dengan cara seperti itu akan yakni tidak menambahi dia kecuali kebaikan. Dia semakin dapatkan tahsilul ilmi, semakin dia punya adab melihat, mungkin melihat bagaimana gurunya dengan halaqah yang lain, dalam halaqah yang lain, ya, dan keutamaan-keutamaan lain yang dia dapatkan ini ke teman majelis ilmu atau faedah, ya, mungkin keluar di dalam halaqah tersebut, tidak dia dapatkan dalam kelas tapi di dalam majelis ilmu. Nah, kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi haditsil mutaqaddim, wala tashba' min tuli shohbatih, jangan merasa kenyang, jangan merasa bosan lama bergaul dengan guru itu. Nah, fa inna ma huwa kan nakhlati tantadiru mata yasqutu alayka minha syai', karena beliau itu seperti kurma yang kamu tunggu kapan jatuh darinya sesuatu, ini buahnya itu kapan jatuh ke tangan kita. Nah, tinggal ditunggu. Inilah para ulama. Nah, ada yang menyertai sampai 20 tahun, 40 tahun ya, berkhidmat untuk dapatkan ilmu. Nah, wala wa yajtahidu, dan kemudian sikap atau perilaku yang lainnya dari seorang talabatul ilmi, an yajtahidu ala muwadhabatihi fi khidmatihi wal musara'ati ilaiha, dia sungguh-sungguh untuk menekuni khidmat kepada gurunya dan bersegera untuk berkhidmat kepada gurunya, ya, selama tidak menjatuhkan dan menghinakan, merendahkan dirinya. Jangan sampai berbuat khidmat itu membuat dia jadi artinya seperti orang yang hina rendah. Dan ini tidak disukai orang ulama-ulama dahulu, ulama-ulama yang soleh dan jujur, mereka tidak suka hatta walaupun sekedar mengiringinya berjalan. Nah, itu seperti diceritakan bagaimana Abdullah bin Mas'ud ditunggu oleh sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, ketika beliau mau keluar rumah. Ngapain kalian mau bareng sama antum? Enggak usah, jangan lakukan. Itu fitnah bagi yang matbu, bagi yang tabi. Fitnah bagi yang diikuti, fitnah bagi yang mengikuti. Nah, jadi ujian, jadi buat hatinya tidak tenang, nanti apa namanya, manusia lemah merasa wah saya ternyata. Nah, syaitan mudah sekali, dan itu jiwa kita manusia amaratun bisu dan sangat-sangat lemah, sehingga yang seperti ini membuat dia merasa wah ternyata, nah, itu penyakit. Kalau ini sudah ini dibiarkan, ya jadilah ujub, kemudian jadilah kibir, akhirnya muncul hubbur riyasah. Ya, muncul hubbur riyasah, hubbu dzuhur, hubbu syuhrah. Enggak mau kalau enggak terkenal. Enggak mau kalau enggak dipanggil. Ini penyakit, ya. Dan hampir jangan seperti disebutkan juga oleh beliau, bukan hanya kalangan orang awam yang tidak punya ilmu, bahkan di kalangan ulama pun ini bisa terjangkiti seperti yang lalu. Nah, qala fa inna dzalika yuksibuhu syarafan wa tabjilan. Karena sikap seperti itu, yakni berkhidmat kepada guru itu membuahkan kemuliaan dan penghormatan. Karena para anbiya adalah para ulama waratsatul anbiya. Jadi seakan-akan menghormati mereka, para ulama itu seperti menghormati para nabi, tapi tidak sampai merendahkan diri. Ya. Ya, kita mungkin memang ini apa ini walaupun kembalinya kepada urf, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, ma fi syai. Selama tidak bertentangan dengan syariat itu tidak masalah. Ya, mungkin cium tangan, ya, cium keningnya ataupun pundak ataupun kepala itu mungkin masih wajar. Tapi kalau sungkem, ya, ini tunduk rukuk itu bukan kepada makhluk. Qala wa la yaqtasiru fi halqati fil halqati ala sama'i darsihi faqat idza amkah. Dan jangan dia membatasi diri pada halaqahnya untuk mendengarkan pelajaran gurunya saja selama memungkinkan. Fa inna dzalika alamatu qusuril himmah. Ya, kalau cuma sebatas dia dapat yang dia belajar cuma dari gurunya, hanya kebatas kitab itu saja di halaqah, tidak mau mencari, tidak mau lagi membuka ini mungkin di halaqah yang lain, itu qusurul himmah. Para a'immah kita malah mengajarkan kepada kita, kalau kamu ingin tahu salahnya gurumu, belajar dengan guru yang lain. Itu dalam mustalah disebutkan, pelajaran mustalah. Kalau kamu ingin tahu salah gurumu, belajar dari guru, dengan guru yang lain. Jadi kita tahu di mana. Walaupun mungkin dengan apa namanya, bukan maksudnya kemudian, ternyata gurunya. Tahkir namanya. Nah, kalau kepada sesama biasa saja itu dosa, bihasabi mri'in minasyar, an yahqira akhahu muslim. Bagaimana dengan guru? Entah-entah kita dapatkan guru yang lebih baik, lebih pintar, kemudian yang lama direndahkan, ya. Lebih bahaya. Ya. Fa inna dzalika min alamatu khusuril himmah wa adamil falah wa but'it tanabbuh. Dan tidak akan beruntung, tidak akan berhasil murid pelajar yang seperti ini, dan lambat untuk dia menyadari, kesadarannya lambat. Daya tangkapnya lemah, kesadarannya lemah. Bal ya'tani bisairid durus al-masyruhah dhabtan wa ta'liqan wa naqlan. Bahkan dia hendaknya punya perhatian kepada semua pelajaran yang disyarah, baik itu dalam bentuk dhabt, dia hafalkan, dia ingat, taklid, dia kasih catatan, wa naqlan dalam hal penukilan, inihtamala dhihnuhu dhalik, kalau memang otaknya mampu, punya kemampuan dia untuk mengingat. Walaupun banyak bisa dia mengingat. Memang dulu kalau di ketika belajar itu memang ya kita membatasi diri juga, ya tahulah kekurangan, apalagi yang bawa keluarga atau jauh yang jauh dari keluarga, membatasi diri kalau pelajaran itu mungkin satu hari selain darasnya syekh satu hari itu ada 3 atau 4. Nah, halaqah yang kita cari di halaqah ilmiah, pelajaran mutamimah kah ataupun nahwu, mustalah, akidah atau yang usul, nah, itu kita cari, ambil kadang-kadang yang pinginnya belajar usul, ya lihat-lihat gurunya juga, karena dia mungkin walaupun mungkin halaqahnya sedikit tapi pandai cara dia menjelaskan, dan tidak terlalu terkenal memang, tapi pandai dia. Muridnya mungkin enggak sampai 50 orang, cuma 20 atau berapa belas. Ya, kita ikut belajar di situ untuk dapatkan penjelasannya. Ya, ambil 2 atau 3, nah, 3 itu sudah berat sebetulnya. Apalagi kalau darasnya syekh itu setiap masuk, kadang-kadang syekh enggak peduli Ya, nah, ada yang dia tanya, hendak nah, ditanya atau ya, hafalan hadis yang akan dibaca ketika itu. Nah. Baik, bal ya'tani bi sa'iri durus wal masyruha dhabtan wa ta'liq wa naqlan in ihtamala dhihnu. Nah, kalau dia mampu, silakan dia ikuti semua pelajaran-pelajaran yang dia mampu untuk menangkapnya. Tapi kalau tidak, nah, dia batasi. Nah, di sana Syekh mengadakan ini, di sana mengadakan ini, di sini ada di mikir kalau saya ikuti nanti pelajaran ini ketinggalan, enggak merasa mampu untuk menghafal lebih banyak. Sudah, cukupi. Qala wa syarifu ashabaha hatta ka'anna kulla darsin minha lahu wali'am. Dan dia ikuti bersama teman-temannya juga yang lain sampai seakan-akan semua pelajaran itu milik dia. Artinya dia jangan merasa teristimewakan karena mungkin pelajaran ini kitab itu kayaknya bukan, aslinya pelajaran itu pelajaran umum, bukan pelajaran khusus. Bukan misalnya dia sedang menekuni usul, itu pelajaran kelihatannya dia sudah mungkin sudah sampai pada Raudhatul Nadhir atau Irsyadul Fuhul. Pelajaran usul itu masih al usul min ilmu usul. Nah, enggan untuk ikut. Nah, ini penyakit. Kalau kita lihat para masyayikh, para ulama, kalau Syekh bin Baz mengadakan itu masih pelajaran apa? Usulul Thalathah, Qawaidul Arba. Yang datang doktor, orang sarjana S3, S2 itu yang hadir di halaqah beliau. Dapat faedah. Nah, walaupun itu pelajaran itu mungkin sudah hafal mereka matannya usulul thalathah, tapi dapat lagi yang lain mungkin. Ada nasihat dari beliau, ada faedah yang lain dari akidah. Nah. Ya, nah, tidak merasa dia wah itu pelajaran umum dahlah, saya sudah merasa cukup. Nah, ini penyakit bahaya. Wala amri inna al-amra kadzalika lil haris. Nah, sungguh demi murkanya, ini sumpah beliau, perkaranya memang demikianlah, lil haris, untuk orang-orang yang betul semangat, untuk orang yang betul antusias, punya himmah yang tinggi, halaqah ilmiah itu enggak dia segan untuk datang. Walaupun dia sudah belajar, walaupun dia sudah pernah dapatkan faedah. Berulang-ulang ini. Ini juga. Nah, ada mungkin yang kita dapatkan di halaqah di majlis karena ustaz kita ini, dulu kita ada catatannya. Belajar dengan ustaz yang lain dapat faedah yang baru. Rugi kalau kita tidak ikut. Wa fawqa kulli dhi'in min 'alim. Nah, lagi apa namanya? Di atas yang punya ilmu, yang ada lebih berilmu lagi. Fa in ajiza an dhabti jami'iha jam'an i'tana bil aham fal aham minha. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu untuk menguasai semuanya, dia ambil yang paling penting. Nah, dan pelajaran ini dia sudah, tapi dia apa, bukan berarti dia melecehkan, cuma dia sedang menghadapi ini berat. Nah, kalau dia ikut itu mungkin nanti terganggu, walaupun mungkin dia bisa dapat faedah, tapi nah, ketika mungkin ada pelajaran yang mungkin sebanding, lihat, wah ini membantu untuk memahami ini, ikut. Nah, sehingga walaupun dia mungkin sudah pernah mendapatkan, tapi ada hal-hal yang mungkin dia pelajari di sini, ada yang buntu, mungkin di situ dia dapatkan. Wa yang bagi ahli tadakkara muwadhibu majlis syekh ma waqa'a fihi minal fawaid wadawabit wal qawaid wa ghairi dhalika. Dan sepantasnya orang-orang yang menekuni majlis guru itu, ya, ya tadakkar, untuk senantiasa dia mudzakarah ma waqa'a fihi minal fawaid. Ini dia ulangi faedah-faedah yang dia dapatkan, qa'id, dawabit yang dia dapatkan di dalam majlis, wa an yu'idu kalam asy-syekh fi ma bainahum. Dia ulang-ulang. Ini subhanallah. Antum para asatidz seperti itu dia ketika belajar. Nah, kalau sudah keluar dari majlisnya sore-sore ataupun ba'da isya, ngobrol sambil makan, itu sambil makan ngulang tadi syekh gini. Iya, terulang lagi, terungkap lagi apa yang dia omongkan tadi. Nah, ya, apalagi kalau bicara soal manhaj misalnya, beliau apa namanya, tentang sururi atau apa. Nah itu penting, walaupun mungkin cuma skupnya sebentar ya, makan sambil celup-celup roti ya, berapa menit ya, ya. Nah, itu penting. Kadang-kadang kalau gabung kumpul dengan orang-orang Yaman, kita yang dikasih faedah. Nah, dia kalau dia dapatnya duduknya sama mustafid, udah enak sambil makan, tanya. Nah, nung dia sama dia, nanti dia nyerutu atau ada yang nimbrung. Nah, seperti itu. Taib qala wa yu'idu kalam asy-syekh fi ma bainahum. Mengulang-ulang perkataan syekh di antara sesama mereka. Oh, tadi ustaz atau guru tadi bilang begini begini begini. Iya. Nah, itu kan ketika dia mungkin dia tidak hanya terpaku pada majelis, pada buku yang dia hadapi, dia berkembang tim cari di kitab yang lain, belajar membaca atau mendengarkan maklumat dari masyayikh yang lain, dari ustadz yang lain, itu nyambung. Oh iya, iya, kemarin aku dengar begini, anak dengar kayak gini, seperti ini. Itu penting. Wa inna fil mudzakarah naf'an 'azima. Karena di dalam mudzakarah itu ada naf'an, manfaat yang sangat besar. Paling nah. Wa yanbaghi al mudzakarah fi dzalika 'indal qiyam min majlisihi qabla tafarruq adhanihim wa tashattuti khawatirihim. Dan seyogyanya tanda mudzakarah itu ketika mau keluar bubar dari majelis syekh, sebelum berserak-serak pikirannya, masih mengendap tadi, masih terngiang-ngiang apa yang dikatakan oleh syekh tadi, sesama mereka. Wa syudzi ba'd ma sami'uhu an afahim, supaya jangan menyeleneh, menyimpang. Nah, apa namanya, sebagian dari yang mereka dengar dari pemahaman mereka. Tadinya ketika di majelisnya paham, tapi ketika mungkin bubar setelah itu mungkin bisa beda-beda lagi tanggapannya. Nah, ini gunanya mungkin maksudnya supaya menyatukan, supaya tidak salah paham apa yang disampaikan oleh guru. Tsumma yatadzakkarunahu fi ba'dil awqat, kemudian memulangi lagi di waktu-waktu yang lain. Nah, itu harus dibiasakan para thalabah. Pelajaran-pelajaran penting, walaupun di kelas, ya. Ya. Antum kali boleh tanya, yang sering sejak di Degolan, para ustaz antum yang mungkin tadi Gresik atau di mana itu selalu kalau sudah bubar majelis mereka ya ngobrol sanding. Kadang-kadang ada yang nggak cocok, kok gini, ya. Apalagi kalau misalnya pelajaran yang mungkin belum pernah, ya, al-muhim. Ya. Maklum para ustaz antum itu, ya, ini belum sampai, belum paham, ini jadi ulangan, ini al-muhim sudah jadi selain jadi ikon, bubar dari majelis sampai ke sakan itu. Nah, minimal artinya apa? Nah, tahu, ya, menunjukkan perhatian mereka kepada pelajaran. Qala al-khatib wa afdalu mudzakarah mudzakaratul lail. Waktu mudzakarah yang paling utama itu di malam hari. Wa kana jama'atun min as-salaf yabda'una fil mudzakarah min al-isya', yani ba'da al-isya' sampai nanti disebutkan menjelang adzan subuh. Ya. Farubama lam yaqumu hatta yasma'u adzan as-subhi. Kadang dia enggak bangun sampai kecuali setelah subuh. Ima dia maksudnya di sini lam yakumu, enggak bangun tidur, artinya tidurnya larut, ya, seperti Abu Hurairah sering disebutkan dalam riwayat Muslim itu Rasulullah berwasiat ausani khalili, kata Abu Hurairah di salatah, Rasulullah kekasihku berwasiat tiga hal, an utira qabla an anam, untuk witir sebelum tidur. Kenapa? Kata Imam Nawawi, karena beliau Abu Hurairah himmah tinggi untuk muraja'ah, untuk mengulang pelajaran. Jadi beliau setelah dapatkan hadis dari Nabi itu diulang sampai larut malam. Larut malam baru kemudian beliau khawatir nanti enggak bangun. Tahu Rasulullah, ini Abu Hurairah semangat untuk muraja'ah. Diajarkan oleh Rasulullah, witirlah sebelum tidur. Nah, larut hafalkan hadis yang tadi. Walaupun sudah didoakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membentangkan sorbannya, kemudian dia kumpulkan dan dia dekap, itu tidak akan hilang dari apa yang dia dengar dari aku, kata Rasulullah. Itu Abu Hurairah. Nah, kuat ingatannya, kuat hafalannya, itu pun masih muzakarah, masih murajaah, masih mengulang pelajaran. Dan itu beliau lakukan setelah sholat isya sampai larut. Nah, sehingga diwasiatkan, dipesankan oleh Rasulullah untuk witir sebelum tidur. Nah, bisa jadi seperti itu sampai nanti setelah itu larut tidurnya bablas sampai subuh, adzan subuh baru baru dia bangun. Nah, di situ kapan dia mau witir? Nggak ada lagi waktu witir, padahal witir itu sangat utama. Nah, bagi yang mampu silakan. Para sebagian sahabat, bukan sahabat yang lain, bukan nggak ada yang murojaah, ada yang murojaah, ada yang mungkin sebentar, ada yang mungkin langsung tidur, ya bangun nanti malam. Nah, di malam itu dia bisa murojaah mungkin, ya entah itu dia muhasabah, entah dia itu murojaah, kemudian dia ingat-ingat pelajaran atau yang dia dengar dari Rasulullah, atau berdoa atau zikir, baca Quran. Nah, di situ qala fa illam yajid at-talibu man yudzakiruhu dzakara nafsahu bi nafsihi. Kalau dia enggak punya teman untuk mudzakarah, dia sudah, dia dirinya sendiri, ya. Nah, seperti yang kita contohkan kemarin sebab Imam Sufyan apa Az-Zuhri, ya, manggil budaknya, dapat hadis manggil budaknya ta'alai, ya, setorkan hadis, dianya hafal, ingat yang tadi, budaknya juga hafal. Nah, kalau tidak, ada sebagian anak lupa namanya, tapi dia mengulang-ulang hadis A'mash. Haddatsana A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala haddatsana A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Ini tiga riwayat ini selalu begitu. An Abi Shalih, an siapa itu? Kok ngulang-ulang hadis haddatsana A'mash? Ternyata si fulan di kuburan dia mengulang. Qala, nah, ini baik, jangan dia tunda, ya, begitu dia dapat jangan ditunda, ya. Nah, apa, jangan lebih apa, jangan ditunda sampai besok lusa baru mengulang lagi, di langsung ketika itu juga diingatkan, masih segar. Makanya kita kalau yang sekarang kalau misalnya di full day, ya, di walaupun dia apa namanya sore, itu kan dimanfaatkan apa yang para abak, para ummahat, tentunya anaknya pulang sore hari itu ditanya apa yang tadi dapat, nah, ya, pelajaran apa tadi, apa yang diajarkan ustaz, apa yang diajarkan ustaz. Nah, itu untuk mudzakarah dia, membantu dia mudzakarah, melatih terus supaya jangan hilang, terbawa nanti apa, dia main akhirnya. Nah, walaupun ingatannya kuat, ya, namanya polusi banyak dan syaitan al-hifdzu khawan, sebentar dia lupa. Nah, apalagi kalau dia sesuatu yang menarik hatinya, lupa dia dengan yang lain tadi. Walaupun mungkin dia cepat menangkap, main, mbaknya baca, dia sudah hafal. Tahu apa yang dibaca itu, bisa seperti itu, bisa, tapi hilang juga cepat. Nah, qala wa karrara ma'na ma sami'ahu wa lafdahu wa lafadahu ala qalbihi. Dia ulang-ulang makna apa yang dia dengar dan lafadznya pada hatinya, ditujukan lagi, ya, li'ala kadzalika ala khatirihi, supaya nempel di otaknya, nah, supaya nempel di dadanya. Kalau kita, kalau para a'immah dahulu, saking bersihnya, waktu itu belum ada polusi dan mereka terbiasa dengan mengingat, menghafal. Jadi apa yang mereka dan kebiasaan mereka apa namanya mengingat itu membuat mereka cepat. Sekali mereka mendengarkan itu sudah nempel dalam hati mereka. Dan itu memang salah satu di antara keistimewaan bangsa Arab. Terutama Quraisy. Ya, terutama Quraisy. Apa yang dia dengar itu dia bisa langsung ingat. Di zaman Ja'far Al-Mansur, ya, itu dia sekali mendengar syair atau qasidah, dia sudah hafal. Dia punya dua budak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sekali dua kali mendengar, dia sudah bisa hafal. Budak perempuannya tiga kali mendengar, dia sudah hafal. Bayangkan, pernah cerita kan? Al-Asma'i, sehingga muncul Sautus Safiri Bulbuli. Nah, muncul qasidah itu. Nah, Ja'far Mansur membatasi, akhirnya mengurangi jatah untuk para sastrawan, enggak dapat lagi. Terkejutlah para sastrawan. Ini gimana ini? Dari mana kita punya penghasilan? Ya, punya, nah, akhirnya protes. Nah, akhirnya ternyata enggak terima. Kalau kalian bisa membuat satu syair yang aku tidak pernah hafal, yang belum pernah ada sama sekali, saya kasih emas sebanyak pokoknya. Nah, ya, sebanyak apa kertas yang mulia atau seperti itu. Cobalah masing-masing sudah membuatkan syair yang belum pernah di sampai di sana. Namanya orang satu kali dengar sudah hafal, langsung diulang. Oh, itu saya pernah hafal itu. Terkejut kan? Terkejut. Saya pernah hafal. Ini buktinya ini. Kaget. Budak saya juga udah kenal itu. Coba tanya, kamu enggak hafal enggak ini tadi? Berarti kan dua kali dengar ya kan? Yang laki-laki dengar dua kali. Yang perempuan juga hafal loh. Nah, bertiga kali berarti kan? Nah, kaget, kecewa, akhirnya enggak dapat. Berapa kali sampai kedengaran Al-Asma'i. Asma'i datang. Nah. Akhirnya dikerjainlah khalifahnya. Nah. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili. Enggak hafal. Subhanallah, bingung Ja'far Abu Ja'far Mansur. Ya. Tanya sama budak laki-lakinya, "Kamu hafal?" "Enggak." "Yang perempuan, kamu hafal?" "Enggak." Akhirnya, "Kamu jangan dengan berapa hadiah? Mau tak mau kan harus memenuhi janji, memberi hadiah sebanyak ini baik tempat dia menuliskan qasidah tersebut. Saya menulisnya di tiang roha, tiang apa namanya penggilingan di rumah saya. Kan berat itu. Bayangkan kerjain mah berapa banyak, berapa miliar, berapa triliun itu harus membayar Asma'i. Kamu jangan-jangan kamu. Nah, akhirnya ya Amirul Mukminin, engkau selama ini seperti dermawan membagi ini, diingatkan itu. Nah, kenapa sekarang ditahan? Saya tidak butuh apa-apa, hasil kembali engkau memberi jatah untuk mereka, ya, untuk memberi jatah mereka, jadi menghargai mereka, jasa-jasa mereka. Masya Allah, akhirnya. Nah, itu. Nah, ini ya, begitu ya. Ini orang-orang Arab dulu seperti itu, punya ingatan yang kuat. Nah, Az-Zuhri, saking kuatnya hafalannya itu sampai dia dikatakan apa? Mursal Az-Zuhri min Shibuhur Rih. Saking lemahnya. Kenapa lemah? Bukan karena dia lemah hafalannya, tapi karena saking kuatnya hafalannya. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin. Ya. Setahun kemudian setelah dicatat hadis dia berapa ratus, kemudian khalifah minta, coba hadis yang dulu kamu sampaikan itu enggak tahu di mana sekarang. Anakku pengin lagi itu untuk anakku. Ya, Az-Zuhri nyampaikan hadis yang tahun yang lalu, yang di dalam ngecek. Enggak ada satu huruf pun yang tertinggal. Enggak ada satu baris pun yang tertinggal. Dan beliau ketika lewat di sebuah tempat, ada orang yang bernyanyi, main musik, langsung ditutup telinganya. Pergi. Kenapa? Khawatir nyantel dalam hatinya. Khawatir masuk dalam hatinya. Nah, itu. Hati-hati dengan anak-anak kita. Usia-usia emas mereka itu bahaya, luar biasa ingatannya. Usia emas itu dari 3 sampai 11 tahun, 12 tahun, itu kuat ingatannya. Apa yang antum berikan, itu yang akan nanti di antum lihat. Makanya kita kadang-kadang coba betul-betul perbaiki diri semuanya kita. Kadang-kadang terbiasa di rumah omongan-omongan yang enggak pas. Ya, kita kira gitu, tapi antum lihat ketika dia besarnya. Ya, istighfar kita, taubat, mungkin perbaiki caranya bagaimana supaya jangan sampai fitrahnya masih bersih, akhirnya rusak gara-gara kita lebih dahulu. Di rumah dia mendengarkan kata-kata yang tidak pas, ya, bahasa yang tidak santun, ya, sikap yang tidak, artinya tidak islami. Dia akan melihat, makanya betul memang, ya, apa istilahnya dalam pendidikan, tiga, apa itu, yang hafalan, apalagi kemampuan motorik itu ya. Ya, pokoknya tiga itu yang paling, memang ingatan, hafalan itu yang paling utama. Ya, al-ilmu bil hifdz. Ya. Yang dikatakan orang yang alim yang hafid. Al-hafid hujja ala man lam yahfad. Al-alim hujja ala man lam ya'lam. Itu yang paling utama. Ingat, hafalan itu bukan berarti dia mampu untuk apa namanya menyetorkan kembali apa yang dia baca. Tapi ingatan itu kan juga hafalan. Jadi apa yang dia tangkap, dia lihat, apa yang dia dengar, itu terpatri dalam hatinya. Berbekas. Nah, makanya dikatakan mendidik, belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sulit, tapi hilangnya sulit. Hilangnya juga sulit. Belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jaga, ya, hati-hati. Tanamkan kepada mereka pertama tentang tauhid, tentang akidah. Berat tentang akidah. Siapa bilang berat? Fitrah mereka sesuai dengan akidah. Fitrah manusia itu suka kepada kebaikan, cinta kepada kebaikan, cinta kepada tauhid. Fitrah anak manusia itu Islam. Anak-anak kecil itu hatta walaupun orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, coba dia dekati, ajari dia dengan kenalkan dia Islam. Besar mudah-mudahan berubah. Ya. Fitrah itu kalau dibiarkan, namanya manusia, setan juga haris, ya, hilang, buar. Kita yang dalam Islam pun juga bukan banyak, bukan tidak banyak yang keluar dari fitrahnya. Allah sendiri sudah menyebutkan dalam hadis, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathu syayatin." Aku ciptakan manusia itu, hambaku itu dalam keadaan hunafa, lurus fitrahnya Islam. Semua anak yang lahir itu muslim. Semua anak yang lahir itu muslim. Islam semua, bertauhid mereka, kenal Allah. Bapak ibunya yang buat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi musyrik. Cinta dia kepada kebaikan. Ya, punya rasa malu, itu fitrah. Ya. Ya. Taib. Apa tadi? Nah itu dia. Supaya dijaga para, juga para thalabah, ya. Nah, yang sudah baligh 15 tahun yang ke atas, bisa terjaga tetap hafalan itu dengan dia melatih. Walaupun mungkin kelihatan bukan jadi apa namanya kemulanya kebiasaan, mungkin cara yang kadang-kadang cara yang salah untuk dia menghafal sehingga dia enggak mampu menghafal. Tapi yang namanya kita apa namanya di para ulama kita juga bukan orang-orang yang sejak kecilnya juga itu banyak yang belajar sejak bayi. Ada yang mereka kadang-kadang sudah remaja, usianya sudah agak dewasa, futur, pernah ada diceritakan kalau enggak Khatib al-Baghdadi Ibnu Hajar al-Asqalani, kisahnya di dinukilentah dari beliau atau dua. Ya, kita merasa di dalam majelis ilmu itu kok enggak bisa dia belajar, enggak mampu lagi menghafal. Akhirnya futur, pergi meninggalkan majelis ilmu. Lihat di sebuah telaga atau di sebuah tempat, dia melihat air hujan, bekas hujan menetes di sebuah batu, berlubang batu itu. Kaget dia. Air selembut itu bisa melubangi batu. Mikir, hatiku tidak sekeras batu. Ilmu tidak selembek, tidak selembut air. Berarti bisa, berarti bisa aku menghafal. Berarti bisa ilmu itu masuk dalam hatiku. Balik lagi dia ke majelis ilmu. Nah, ya dengan bertahap, dengan pelan-pelan memang. Itulah juga hidayah seperti itu. Ilmu itu juga demikian, ya. Para thalabah juga mungkin merasa kok saya belum enggak mampu. Pertama seperti yang diingatkan oleh para a'immah, jangankan kita, Imam Syafi'i sendiri mengeluh kepada gurunya Waqi'. Ya. Mengeluh, syakautu ila waqi' su'a hifdzi. Aku mengeluh kepada waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian diisyaratkan, diajarkan oleh waqi' apa? Tinggalkan maksiat. Ilmu ini cahaya. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada hati yang gelap. Nah, yang rusak tidak bisa. Maka taubat lebih dahulu. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya supaya bisa ilmu itu tetap bisa kita jaga. Ya. Allah yang membantu itu semua. Kita memang cuma mengulang, ya, mengulang. Nah, dengan berbagai macam cara. Mungkin dia sulit untuk menghafal. Coba antum bisa menghafalkan nomor HP. Ya, kenapa sepotong ayat, dua potong ayat tidak bisa? Itu kan aneh. Nah, itu termasuk perkara yang membantu. Nah, bisa gimana caranya kita bisa menghafalkan nomor HP itu sekian atau nomor 3 atau nomor berapa nomor bisa kita hafal? Nah, kenapa ayat tidak bisa? Nah, mestinya bisa. Nah, tinggal caranya mungkin kita belum banyak. Kalau di dalam mereka di luar sana mereka menulis tentang bagaimana caranya punya ingatan yang kuat untuk menghafal pelajaran untuk ya, mereka urusannya dunia. Itu mengajarkan cara trik untuk menghafal pelajaran, mengingat. Luar biasa. Cara sederhananya tadi cuma nulis, tulis nomor apa yang nomor yang antum hafal. Nah, minimalnya apa, plat nomor dulu, ya, nomor temannya. Wuh, jangan tandain bodi motornya, warna motornya, tapi plat, oh ini motor Ustaz. Ya, sederhana kan, itu cara ya, minimal. Apalagi antum punya lebih. Ya. Cuma kadang-kadang begini, apa namanya, kita kurang tekun aja karena kesibukan. Nah ini para tulab, ya, ya mestinya mereka ya, sudah dalam keadaan dia menghafal, jangan setengah-setengah. Ya, ya. Samping jaga, minta pertolongan pada Allah, jaga, jangan sampai dia kena polusi yang bisa merusak dari pendengaran, dari telinga. Ya. Nah. Taib qala fa inna takraral makna 'alal qalbi takraril lafzi 'alal lisan sawa'an bisawa'in, karena pengulangan makna kepada hati itu sama seperti lafaz yang diulang-ulang oleh lisan. Hati kalau kita ketika kita merenungkan artinya, ulang-ulang bacanya, kita lihat artinya, itu akan membekas dalam hati. Seperti itu juga di lisan juga akan terbiasa. Kan model seperti itu kita, ya seperti kita menghafal, seperti antum menghafal. Nah, baca artinya, ya, apalagi yang punya minat untuk belajar mengerti bahasa Arab, terjemahan depak itu lumayan bagus itu untuk yang memperhalus bahasa. Yang punya minat, ya, sisihkan uang beli ya, terjemahan itu, membantu sekali. Ya. Kalau yang urusan apanya tafsiran yang lain, insya Allah kita punya pegangan dah. Ya. Aqidah salaf, tauhid, asma wa sifat, enggak. Nah, bisa kita faham. Yang penting cara dia memahami ayat itu. Ya. Nah, itu dia yang berkumpul di situ, ahli-ahli bahasa memang, ahli-ahli tafsir. Nah, itu penting. Nah, jadi untuk apa namanya memudahkan untuk menghafal, ya, lihat artinya. Kadang-kadang tutup ayatnya, baca artinya, nah, atau sebaliknya. Nah. Wa qalla an yufliha man iqtasara 'ala al-fikri wa ta'aqqul bi hadrati syekh khassatan. Jarang ada yang beruntung orang yang membatasi pikirannya memahami hanya di majelis ilmu, di majelis syekhnya saja. Enggak mau mengulang, enggak mau mencatat lagi, entah dia diskusi atau bertanya lagi. Sumaya trukuhu wayakumu walayu awiduhu. Kemudian dia tinggalkan dan dia pergi. Sudah, tidak diulang. Nah, itu hampir-hampir tidak ada yang berhasil. Ya, pelajar yang seperti ini, nah, menunjukkan punya kurang semangat untuk belajar. Nah, apalagi kalau mudzakarah itu seperti yang telah lalu, itu kan istilahnya membantu dia untuk taqarrub ilallah. Pelajaran-pelajaran itu diulang, membuat di, kembali dengan niat dia belajar, mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain, menyebarkan, membela syariat Islam, ya, menyebarkan ilmu untuk mendapatkan apa? Idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Jika mati anak Adam itu, manusia itu, berhenti amalannya kecuali dari tiga: ilmu yuntafa'u bih, sadaqatin jariyah, al-ilmu yuntafa'u bi waladun salih yad'u lahu. Orang yang alim dapat tiga-tiganya. Walaupun mungkin sepertinya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak punya anak. Doa seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah, mata Ibnu Taimiyah walam yulad lahu walad. Lam yatruk lahu waladun yad'u lahu. Ya. Mata Ibnu Taimiyah wa ma taraka waladan yad'u lahu, waladan salihan yad'u lahu. Mati Ibnu Taimiyah sambil beliau cium pipinya. Mati Ibnu Taimiyah dan dia tidak meninggalkan seorang anak soleh pun untuk mendoakan dia. Walakin taraka ummatan yad'u lahu. Tapi dia meninggalkan satu umat, bukan satu anak. Satu umat. Nah, kaum muslimin setelah dia mendoakan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, itu yang diharap. Baik, nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.